Kalau tidak karena lapang dadanya para tokoh Islam waktu itu, NKRI tidak ada. Tegas saya. Tangkap-tangkap aja. Terus umur 82 tahun tuh. Di penjara tinggal wirit aja. Lah iya. Saya sudah gak ada apa-apa sekarang Pak Ufaibul. Gak usah curiga dengan Sukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah gak ada. Sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya. Takut disaingi jabatannya. Takut berebut menteri. Tak bakalan sekarang sudah siapa mau jadi menteri aja.